السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، pada sesi yang kedua ini dari kajian ilmiah yang kita adakan atau daurah ilmiah yang menjelaskan tentang al-akhlaq dan al-adab. Pada sesi sebelumnya kita telah memasuki penjelasan dari sebagian firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan وبذي القربى. Telah kita jelaskan tentang adab seorang muslim kepada Rabbnya, kewajibannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dan telah kita jelaskan pula kewajiban seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika orang tua memerintahkan kepada maksiat atau memerintahkan kepada kekufuran, maka tidak diperbolehkan taat. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dan Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufan. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu atau memaksamu untuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala, maka jangan engkau taat kepada keduanya. Namun dalam hal-hal yang lain tetaplah engkau bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Dan telah kita jelaskan pula kewajiban untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Demikian pula kepada siapa saja yang ada hubungan kekerabatan antara kita dengan mereka, berbuat baik kepada mereka dan tidak menyakiti mereka. Dan senantiasa berusaha untuk menyambung tali silaturrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatama, dan berbuat baiklah kalian kepada al yatama. Al yatama jamak dari yatim, yaitu seseorang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia balig. Adapun yang ditinggal mati ibunya namun ayahnya masih hidup bersamanya, maka ia tidak disebut yatim. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak firman-Nya memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada al-yatim secara khusus? Hal ini disebabkan karena seorang yang dalam kondisi yatim kehilangan seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kehilangan seorang pemimpin dalam rumah tangga yang mencarikan untuknya nafkah. Sehingga ketika seorang dalam kondisi yatim, maka dia dalam kondisi lemah. Butuh ada yang menopangnya. Butuh ada yang menjaga dan memeliharanya. Sehingga di dalam Islam, apabila ada seorang yang berstatus sebagai yatim, Islam memerintahkan untuk senantiasa memperhatikan anak yatim tersebut. Apakah anak yatim yang ada hubungan kerabat kita dengannya atau tidak ada hubungan? Secara mutlak anjuran untuk berbuat baik kepada anak yatim dan tidak menzalimi mereka dan tidak menyakiti mereka. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun seorang anak yatim, maka jangan engkau menguasai hartanya. Yakni apabila seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya, dan ayahnya meninggalkan warisan untuk anak tersebut, maka jangan sekali-kali engkau menyentuh hartanya, mengambil hartanya, karena itu termasuk di antara perbuatan kezaliman. Dan Allah tabaraka taala berfirman, wala ta'kulu amwal al-yatimi illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya mengelola harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim tersebut. Misalnya, apabila seorang anak yatim memiliki warisan dari ayahnya, lalu kemudian seseorang yang bersedia untuk menjadi walinya, yang menjaga dan memeliharanya, maka tidak diperbolehkan bagi waliul yatim untuk memanfaatkan harta anak yatim tersebut dalam hal-hal yang memudaratkan anak yatim ini. Namun jika dia melihat ada kemaslahatan, misalnya dia melihat ada satu bisnis perdagangan yang kemungkinan besar akan memberi keuntungan, atau misalnya ada dua peluang, salah satunya lebih menguntungkan daripada yang lainnya, maka dia berusaha untuk mengembangbiakkan harta dari anak yatim tersebut yang lebih banyak perkembangannya, yang lebih besar labanya, sampai kemudian anak yatim ini mencapai usia balig dan dia mampu mengelola hartanya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan harta mereka kepada anak tersebut. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan seorang yang memelihara anak yatim. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatain fil jannah. Pemelihara anak yatim, baik anak yatim itu miliknya, maksudnya ada hubungan kerabat dengannya, seorang ibu menjaga anaknya yatim, seorang kakek menjaga cucunya, seorang lelaki menjaga keponakannya, ada hubungan kerabat, atau anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku bersama dengan pemelihara anak yatim seperti ini di dalam al-jannah, sambil mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya. Yani akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam di dalam al-jannah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta an yalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi seorang yang pengasih, maka beri makan kepada orang miskin. Dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya, kasihani dia. Sayangi dia. Ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Islam seorang muslim diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar mereka, termasuk di antaranya anak yatim. Berusaha menyayangi mereka, merahmati mereka. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau tidak makan ketika tiba waktu makan beliau, maka beliau tidak makan kecuali setelah beliau memanggil anak-anak yatim untuk makan bersama beliau radhiyallahu ta'ala, menunjukkan sifat yang mulia kasih sayang Abdullah bin Umar terhadap anak-anak yatim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Al masakin jamak dari miskin. Yang dimaksud miskin adalah seseorang yang kekurangan nafkah. Nafkah yang dia miliki kurang dibandingkan kebutuhannya. Ini orang miskin. Dan disebut juga fakir. Namun ini kedua istilah, al-faqir, al-miskin, kedua istilah ini apabila disebutkan bersamaan maka memiliki makna yang berbeda. Namun apabila disebutkan salah satunya maka yang lainnya sudah termasuk di dalamnya. Al-faqir, al-miskin, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disebutkan secara bersamaan maka memiliki makna yang berbeda. Namun jika disebutkan salah satunya, misalnya disebutkan miskin saja, maka fakir sudah termasuk di dalamnya. Atau disebutkan fakir, maka miskin termasuk di dalamnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz fakir miskin ini secara bersamaan. Seperti ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada al fuqara' wal masakin. Disebutkan bersamaan. Disebutkan fakir, disebutkan pula miskin. Apabila disebutkan fakir miskin, maka ini memiliki makna yang berbeda. Terjadi pula khilaf di kalangan para ulama tentang definisi fakir miskin. Sebagian mengatakan al-fakir, al-miskin lebih miskin daripada fakir. Al-miskin lebih miskin daripada fakir. Al-fakir adalah seorang yang memiliki nafkah namun kurang dari kebutuhan yang semestinya. di bawah standar, di bawah standar. Namun lebih dari setengah atau setengah ke atas, hanya tidak mencukupi. Adapun miskin di bawah setengah. Jadi status ekonominya lebih rendah miskin daripada fakir. Sebagai contoh misal, sebuah keluarga dalam setahun, rata-rata setahun, misalnya dia berpenghasilan, jika dihitung setahun, 10 juta. Padahal standar normal yang ada di wilayah tersebut, yang normalnya adalah 15 juta misalnya. Ini normalnya. Di bawah itu kurang. Yang kaitannya dengan kebutuhan pokok tentunya. Bukan penambahan dan penyempurna. Kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan keluarga. Kebutuhan pokok yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan masalah makanan, demikian pula pakaian. Karena ada sebagian juga menganggap bahwa kebutuhan pokok termasuk televisi. Harus ada, wajib. Tentu tidak demikian, tidak termasuk. Memang ada juga sebagian, sebenarnya dia miskin, tapi televisi punya. Lebih penting televisi daripada makan. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bawah standar. Berarti ini disebut fakir. Karena mencapai setengah lebih, namun tidak sampai kepada jumlah yang mencukupi. Adapun penghasilan seorang atau sebuah keluarga dalam setahun misalnya 5 juta rupiah dalam setahun. Standar normalnya 15 sebagai contoh. Maka ini disebut apa? Miskin. Ada di bawah setengah. Di sana ada pendapat yang lain dari pendapat para ulama. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan wal masakin. Tidak disebutkan al-fuqara. Menunjukkan bahwa penyebutan miskin sudah termasuk di dalamnya al-faqir. Maka kaum muslimin juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan makan, orang-orang yang akan memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal-mujahidi fi sabilillah wa kal-qa'im alladhi la yaftur wa kas-sha'im alladhi la yuftir." Seorang yang berusaha memberi bantuan kepada al-armalah, yang dimaksud al-armalah adalah wanita yang ditinggal suaminya, janda, yang tentu dia membutuhkan bantuan, dan orang miskin. Maka seorang yang berusaha untuk memberi bantuan kepada wanita janda, kepada orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang yang salat terus-menerus tanpa henti, dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus tanpa dia berbuka puasa. Subhanallah. Demikian besar keutamaan seorang yang berusaha memberi bantuan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan bantuan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an tut'ima at'am wa an tusallima ala man 'araftah wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan kepada orang lain dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak mengenalinya. Ini termasuk di antara kebaikan Islam, mengasihi orang miskin, apalagi ketika orang miskin tersebut bagian dari tetangga kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu jai'. Bukanlah seorang mukmin dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dia kenyang, masyaallah. Di rumahnya semuanya tersedia. Makan, minum, tidak ada yang kurang. Tetangganya diacuhkan, dibiarkan. Dibiarkan, tidak diberi makan, tidak diberi bantuan. Ini bukan seorang mukmin. Maka di dalam Islam sangat memperhatikan orang-orang yang lemah. Sebab boleh jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang karena adanya orang-orang yang lemah di antara kalian, para wanita, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian diberi pertolongan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebabkan karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Lalu kemudian Allah jalla wa ala berfirman, wal jari dzil qurba wal jari al junubi. Dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga. Dzil qurba wal jari al junubi. Ada beberapa penafsiran para ulama dalam menjelaskan ayat ini. Sebagian mengatakan wal jari dzil qurba adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jari junubi adalah tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengannya. Sebagian para ulama tafsir mengatakan wal jari dzil qurba yang dimaksud adalah tetangga muslim. Wal jari al-junubi adalah tetangga yang kafir, Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Walhasil, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang manakah yang dimaksud tetangga? Yang ketika kita tinggal di satu wilayah, maka ini bagian dari tetangga kita. Ada beberapa pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan tetangga adalah yang ketika azan dikumandangkan, suara azan itu sampai ke rumahnya. Maksudnya suara tanpa speaker ya. Suara normal ketika seorang mengumandangkan azan tanpa pengeras suara. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud tetangga adalah ketika muadzin menegakkan iqamatus shalah, suaranya terdengar. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud tetangga adalah yang tinggal di satu wilayah yang sama. Misalnya satu wilayah Wawandula misalnya, satu Sorowako. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud tetangga adalah yang jarak rumah kita dengan rumah dia itu sampai 40 rumah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, kanan dan kiri. Walhasil, ini beberapa pendapat yang dinukil dari para fuqaha. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan ketentuan tertentu untuk dikatakan bahwa dia tetangga. Oleh karena itu yang sahih dari pendapat para ulama yang dimaksud tetangga adalah dikembalikan kepada kondisi daerah masing-masing. Apa yang menjadi kebiasaan yang ada di wilayah tersebut bahwa ini bagian dari tetangga, maka itu tetangga. Terkadang berbeda antara wilayah kota dengan wilayah pedesaan, berbeda uruf, berbeda kebiasaan. Maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang ada di sebuah daerah. Kadang-kadang karena rumahnya kecil-kecil di pedesaan, tetangga bisa jarak jauh pun tetangga. Lingkungannya lebih luas. Namun di kota mungkin berbeda. Seorang memiliki satu rumah seperti istana besar, sehingga tetangganya mungkin hanya beberapa rumah karena masing-masing punya rumah yang besar. Alhasil dikembalikan kepada kondisi masing-masing wilayah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun semakin dekat rumah tetangga itu dari rumah kita, maka semakin besar pula haknya. Oleh karena itu hak-hak tetangga itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain. Semakin dekat dari rumah kita, semakin besar haknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innal jarain fa ila ayyihima uhdi?" Aku memiliki dua tetangga. Ketika aku hendak memberi hadiah, ke manakah yang aku harus prioritaskan, dahulukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima baban, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Yang paling dekat pintunya dari rumahmu, karena biasanya yang paling dekat pintunya lebih dekat dalam hal hubungan. Demikian pula ketika memasak atau yang semisalnya, baunya itu lebih cepat nyampai ke tetangga tersebut dibandingkan rumah yang lebih jauh. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga secara umum. Secara umum. Begitu seringnya Jibril alaihissalam menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai disangka karena begitu seringnya anjuran untuk berbuat baik pada tetangga, sehingga disangka bahwa apabila seorang meninggal, tetangga termasuk ahli waris. Sampai seperti itu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa Jibril datang kepadaku, memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan jika seseorang meninggal. Subhanallah. Dan hak-hak tetangga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, berbuat baik kepada tetangga secara umum. Apakah tetangga muslim atau dia kafir? Apakah tetangga yang ada hubungan kerabat atau tidak? Apakah tetangga yang datang dari daerah yang jauh, pendatang, atau orang asli setempat? Apakah tetangga itu teman atau musuh? Apakah tetangga itu paling dekat rumahnya atau yang paling jauh? Kita diperintahkan secara umum untuk berbuat baik kepada tetangga. Lalu beliau menjelaskan bahwa hak-hak tetangga berbeda antara satu dengan yang lain. Ada sebagian tetangga yang haknya lebih patut untuk kita perhatikan dan kita berikan daripada yang lainnya. Ada tetangga yang dia muslim dan ada hubungan kerabat antara kita dengannya. Maka berarti dia memiliki tiga hak. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim, dan hak dia sebagai kerabat untuk menyambung silaturahim. Yang kedua, ada tetangga yang muslim namun tidak ada hubungan kerabat. Maka haknya dua, tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Yang ketiga, hak tetangga yang kafir dan tidak ada hubungan kerabat, maka dia memiliki satu hak, yaitu hak dia sebagai seorang tetangga. Kita pun diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepadanya dan tidak menyakitinya. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jara." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Maka hadis ini juga bersifat umum, tetangga yang muslim atau yang kafir. Sampai diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma memerintahkan kepada salah seorang budaknya untuk menyembelih seekor kambing. Untuk menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian kata Abdullah bin Amr kepada budaknya ini, "Idza faraqta fabda bi jarina al-yahudi." Apabila engkau telah selesai mengurusi daging kambing tersebut, kamu sudah selesai motongnya atau mungkin masaknya, maka mulailah untuk berikan kepada tetangga kita yang Yahudi. Berikan kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Budaknya ini mendengarkan perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As, dia merasa heran. Al-Yahudi? Aslahakallah. Mau diberikan pada Yahudi. Aslahakallah. Ini seakan-akan dia menyalahkan Abdullah bin Amr. Semoga Allah memperbaiki kamu. Kok diberi Yahudi? Kata Abdullah bin Amr, "Na'am, iya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina annahu sayuwarithu." Iya, memang demikian. Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga kami khawatir jangan sampai tetangga termasuk ahli waris ketika kami meninggal. Sampai seperti itu, masyarakat ikhwan rahimakumullah. Maka ini menunjukkan perintah, anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan Yahudi. Sampai anak Yahudi ini seringkali datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasul tidak pernah sama sekali mengatakan pada anak ini, "Eh, Yahudi, pulang, pulang, pulang. Kamu kalau masih tinggal di sini, penggal lehermu." Tidak ada sama sekali. Dan Yahudi ini tidak ketakutan sama sekali, karena tidak ada teror dari Rasulullah SAW. Dibiarkan. Kadang membantu Rasulullah, dibiarkan oleh Nabi SAW. Sampai ketika anak Yahudi ini sakit keras, Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumahnya, menjenguknya. Subhanallah. Dalil ini jadikan hujjah oleh sebagian para ulama bahwa diperbolehkan mengunjungi tetangga yang kafir apabila diharapkan ada kebaikan darinya. Mungkin dengan itu dia diharapkan masuk dalam Islam karena dia senang dengan akhlak kaum muslimin. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menjenguknya, beliau masuk ke dalam rumah anak tersebut, di sisi anak ini ada ayahnya. Kesempatan bagi Nabi SAW untuk memberi kebaikan kepada anak ini yang dalam keadaan sekarat. Rasul mengatakan, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Anak ini bingung. Masuk Islam. Di sampingnya ada ayahnya, Yahudi. Apa kata ayahnya? "Ati' Abul Qasim." Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, Rasulullah SAW. Coba antum bayangkan, apa mungkin seorang Yahudi rela membiarkan anaknya mati sebagai seorang Muslim karena ajakan dari seorang Rasul yang mengajarkan Islam yang bertentangan dengan akidah orang ini. Dia mengatakan pada anaknya, "Ati' Abul Qasim," taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yahudi ini sangat-sangat mengenal tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan akhlak beliau. Tidak dikenal dengan kekejaman. Dia tidak merasa takut untuk bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebaliknya, dia merasa aman. Bahkan dia merasa senang anaknya dibiarkan bermain di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan. Bahkan sampai meninggal pun dia menganjurkan anaknya untuk mati sebagai seorang Muslim. Nah, menunjukkan dia tidak pernah merasa khawatir bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menterornya, menakut-nakutinya. Tidak seperti orang sekarang, baru melihat orang jenggotan sudah ketakutan. Orang jenggot ketakutan, pakai jubah ketakutan. Kenapa? Karena perbuatan sebagian mereka yang merusak citra Islam, merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman sampai diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Siapa itu? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Tetangganya tidak merasa tenteram hidup bersamanya. Tetangga ingin tidur, mereka asik di luar rumah, gitaran, teriak-teriak, nyanyi sana, nyanyi sini. Ribut. Menyebabkan tetangga terganggu. Ini tidak sepantasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetangga terganggu. Kenapa? Karena ya mungkin dia ingin niatnya itu ingin baik, tapi caranya yang salah. Bersolawat keras-keras. Ya. Sampai tetangganya merasa bising dengan suara-suara itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib untuk menjaga hubungan baik pada tetangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudhu minni khamsa khisalin fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil dariku 5 perangai, 5 amalan untuk diamalkan atau dia mengajarkan kepada orang lain yang akan mengamalkannya? Siapa yang siap untuk mengambil 5 perkara ini? Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Saya wahai Rasulullah, saya yang akan mengambilnya." Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memegang tangan Abu Hurairah dan menghitungnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Ittaqil maharim. Jauhilah perkara-perkara yang diharamkan. Maka engkau menjadi seorang hamba yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau orang yang paling menjadi ahli ibadah. Caranya apa? Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan segala perkara yang diharamkan Allah jalla wa ala. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka. Hendaknya engkau merasa puas, merasa ridha, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa rezeki. Itu sifat qanaah. Sifat merasa cukup dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini sifat yang mulia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat qanaah sebuah kemuliaan yang menyebabkan dia tidak tamak melihat berbagai macam kesenangan dunia dan harta dunia. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha Allahu man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu azza wa jalla bima ata." Sungguh telah beruntung apabila disebutkan di dalam syariat, dalam hadis, dalam ayat, sungguh telah beruntung, maksudnya keberuntungan itu di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia. Dunia dan akhirat. Sungguh telah beruntung. Siapa itu? Seorang menjadi muslim, mendapatkan rezeki yang cukup, yang tidak mengharuskan dia mengemis. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi sifat qanaah pada dirinya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam riwayat Ibnu Majah kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Siapa di antara kalian yang dia merasa tentram hidupnya, tidak dalam keadaan ketakutan, hidup tentram, dia berjalan sana kemari tenang, tubuhnya sehat, dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya makan sehari-hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang seperti ini keadaannya, maka seakan-akan dia telah memiliki seluruh dunia ini. Apalagi yang dicari? Iya kan? Dia merasa tenteram, tenang hidupnya, tinggal sama keluarga. Ya. Sehat, enggak perlu ke rumah sakit. Sehat wal afiat alhamdulillah. Makan, bisa makan, cukup. Untuk keperluan sehari-hari cukup. Sudah, apalagi yang dicari? Daripada seorang yang menjadi hamba dunia, pusing terus memikirkan harta. Dia telah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin tambah terus. Ya. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini orang yang seperti ini tidak akan merasa tenang hidupnya. Terus ingin, terus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Ini sifat aslinya manusia ini. Tamak, rakus. Kalau seandainya manusia itu diberikan satu lembah seluruhnya berisi emas, maka dia akan mencari lembah yang kedua. Enggak puas dia. Satu lembah seluruhnya berisi emas, bukan nikel, emas. Hah? Tidak merasa cukup. Satu lembah seluruhnya emas. Kalau istilah kita, enggak habis harta itu 7 turunan. 10 turunan pun tidak habis. Tapi seorang yang tamak dengan kehidupan dunia ingin terus menambah. Nambah. Hartanya sudah, di mana-mana rumah, di mana-mana tanah. Hartanya melimpah. Nah, tapi terus ingin menambah, menambah. Dia tidak sadar kalau ajal sudah mulai mendekatinya. Wala yamla afahu illa turab. Ketika dia mati, yang masuk ke mulutnya itu tanah. Fayatubullahu ala man ta'ab, dan Allah menerima taubat seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, engkau merasa ridha dengan apa yang Allah berikan padamu. Takun aghnan nas, kalau seperti itu keadaanmu, engkau menjadi manusia yang paling kaya. Merasa paling kaya sudah. Nah. Ya. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Sudah. Ada kesempatan ngaji-ngaji. Kesempatan belajar. Talabul ilm. Tenang dia, Masya Allah. Ada sebagian orang-orang awam itu merasa heran. Kenapa kok ahlus sunnah ini? Ya. Ini kerjanya apa sih? Tiap hari di masjid terus. Ada acara taklim, taklim terus. Duduk terus. Ba'da subuh duduk di masjid, ba'da zuhur ada taklim, duduk dia, ada. Ba'da asar ada dia. Ba'da maghrib ada lagi dia. Kalau di ma'had kita di Balikpapan itu ya ada terus taklim, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ada taklim terus. Tiap hari non stop. Sebagian ikhwan itu terlihat terus, ada terus dia. Subhanallah, ini orang kerjanya apa? Tapi rumah punya, motor punya, ada sebagian punya mobil. Ini kerjanya apa sih? Heran mereka. Nah, mereka yang sibuk mencari dunia belum tentu bisa bangun rumah. Kebanyakan mereka masih menjadi kontraktor, kontrak rumah sana sini, pindah rumah sana sini, belum punya rumah. Sibuk mencari harta, tapi mereka tetap saja merasa kurang. Mau tahu resepnya? Resepnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a Allahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dalam hatinya, dia merasa cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala urusannya, segala problemnya. Dunia itu datang kepadanya dalam keadaan dia tidak menginginkan dunia. Dunia yang memaksakan diri untuk datang kepadanya. Dunia yang datang, dia tidak menginginkan dunia. Ya. Dia lari meninggalkan dunia. Dunia terus mengejarnya. Beda dengan hamba dunia. Faman kanatid dunya hammahu ja'ala Allahu al-faqra baina 'ainayhi wa farraqa Allahu syamlahu wa farraqa Allahu amrahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia, orientasinya adalah dunia, maka Allah jadikan di hadapannya adalah kemiskinan, selalu merasa kurang, kurang, kurang dan kurang. Dan Allah porak-porandakan urusannya, belum selesai satu problem, muncul lagi problem yang lainnya, belum selesai muncul lagi permasalahan yang lain. Dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Dia mengejar dunia, dunianya tidak mengejar dia, dia yang mengejar dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu resep yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah, "Wa ahsin ila jarik takun mu'minan." Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, engkau menjadi seorang mukmin. "Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman." Dan cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Dalam hal kebaikan, maka engkau menjadi seorang muslim. Kamu senang, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau cintai untuk saudaramu, seperti itu juga. Kamu berusaha agar saudaramu ini dapat hidayah. Kamu berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepadanya. Sebagaimana engkau senang kalau kebaikan itu disampaikan kepadamu. Lalu yang kelima kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa la tukthirid dhahik fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb." Jangan engkau terlalu sering tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati seseorang. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wassahibi bil janbi." Dan berbuat baiklah engkau kepada as-sahibi bil janbi. Siapa yang dimaksud as-sahibi bil janbi? Sahabat yang ada di samping kita. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud adalah teman dalam safar. Anjuran untuk berbuat baik ketika safar bersama teman-teman kita. Jangan menyakiti mereka. Jangan merendahkan dan meremehkan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada dua sahabat. Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau berpesan kepada dua sahabat ketika sahabat ini, kedua sahabat ini akan melakukan perjalanan safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bashshira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa." Sampaikan berita gembira kepada manusia. Jangan membuat orang lari dari agama ini. Beri kemudahan kepada mereka. Jangan mempersulit mereka. Wa tatawa'ah. Dan akurlah kalian berdua dalam perjalanan. akur. Jangan suka bertengkar, jangan suka berdebat, jangan suka berselisih. Wala takhtalifah, jangan kalian suka berselisih. Oleh karena itu, jika mencari teman safar, cari seorang yang seperti ini keadaan. Ya. Yang tidak suka menyelisihi temannya, yang senantiasa mereka satu langkah, satu sikap, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Diriwayatkan dari Rabi'ah Ibn Abdurrahman, Ibn Abi Abdurrahman, gurunya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, lissafari muru'atun kama anna lilhadar muru'ah. Dalam perjalanan safar itu ada harga diri yang harus kita jaga berupa adab, sebagaimana ketika sedang tidak safar juga ada adab-adab yang harus kita jaga, muru'ah. Yang dimaksud muru'ah itu menjaga harga diri seseorang, kemuliaan seseorang. Fa'amal muru'atu fis safar, adapun yang harus dijaga kehormatan seseorang ketika dalam perjalanan safar berupa adab dan akhlak, fabadluz dzat wa qillatul khilaf ma'al ashab wa kathratul mizah fi ghairi masakhitillah. Adapun adab ketika safar, maka badluz dzat, yang pertama adalah badluz dzat, kita berusaha untuk memberikan apa yang menjadi bekal kita kepada teman-teman kita. Ya. Ketika safar, dia bawa dari rumahnya ada ayamnya, ada ikannya, ada kuenya, ada Masya Allah lengkap. Nah, temannya kurang. Bahkan mungkin ada yang gak persiapan, lupa. Waduh, saya kalau makan sama itu dikenal banyak makan. Sembunyi-sembunyi dia makan. Hah? Tidak punya tenggang rasa katanya. Hah? Termasuk di antara adab seseorang, berikan. Ayo, kita makan bareng. Makan bareng. Faddal, faddal ya akhi. Ayo sini. Makan bareng. Ini termasuk di antara adab yang baik. Yang kedua, wa qillatul khilaf ma'al ashab. Minimalisirkan perselisihan bersama teman. Jangan suka tengkar, jangan suka berdebat. Kadang-kadang ada sebagian teman dalam safar, apa saja selalu diperdebatkan. Tidak selesai satu permasalahan kalau tidak ada perdebatan, perselisihan. Harus berselisih dulu. Ini teman yang jelek dalam perjalanan safar. Yang ketiga kata beliau, wa katsratul mizah fi ghairi masakhitillah. Ya, banyak bergurau dalam safar tapi bukan dalam hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdusta, tidak suka berbohong. Ya. Karena seorang yang melakukan perjalanan safar tentu dia merasakan hal-hal yang tidak dia rasakan ketika sedang tidak safar. Nabi SAW mengatakan, as-safaru qita'atun minal adzab. Safar itu bagian dari siksaan. Sehingga perlu ada hiburan. Dihibur oleh temannya, temannya bergurau, tidak masalah bergurau dalam perjalanan safar. Wa ammal muru'atu fil hadar, kata beliau, adapun adab ketika sedang tidak safar, ketika sedang hadar, fal idmanu ilal masajid. Sering-sering datang ke masjid, wa tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim. Wa kathratul ikhwan fillah azza wa jal, dan banyaknya saudara-saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud as-sahibi bil jam adalah istri. Karena istri yang sering mendampingi seseorang. Dan telah kita jelaskan sebelumnya perintah dan anjuran untuk berbuat baik kepada istri. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bani sabil." Dan ibnu sabil. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Yang dimaksud ibnu sabil adalah seseorang yang terputus perjalanan safarnya, belum sampai ke tujuan dia telah kehabisan bekal. Meskipun dia orang kaya di kampungnya, tapi dia kehabisan bekal di perjalanan, memerlukan bantuan. Maka ketika kita mengetahui ada seorang demikian, kita berusaha untuk membantunya. Ini bagian dari adab yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, "Wa ma malakat aymanukum," dan berbuat baik kepada budak-budak kalian. Budak-budak. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, namun boleh jadi nanti terjadi perbudakan ketika terjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang musyrikin misalnya, maka yang menjadi tawanan mereka dijadikan sebagai budak bagi kaum muslimin. Dan perbudakan di dalam Islam adalah hal yang disahkan. Dan dalam perbudakan tersebut banyak sekali hikmah dan kemaslahatan yang kembalinya kepada mereka yang berstatus sebagai budak itu. Oleh karena itu, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun mensahkan adanya perbudakan, membolehkan adanya perbudakan, namun selalu menghasilkan sebuah kemaslahatan. Mereka tidak dibebaskan misalnya kecuali apabila diketahui ada kebaikan dari mereka. Misalnya menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Ini orang baik kalau dimerdekakan dari perbudakan. Tapi kalau tidak ada perubahan kebaikan, ya biar aja dia jadi budak terus. Karena kekufuran menghinakan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katibuhum in alimtum fihim khairan." Apabila ada seorang budak yang ingin menjadi budak mukatib, yang dimaksud budak mukatib adalah seorang budak yang datang kepada tuannya misalnya, dia mengatakan, "Saya ingin merdeka, bebas dari perbudakan." Kata tuannya, "Boleh, tapi dengan syarat. Kamu mampu mengumpulkan harta sebesar 10 juta rupiah. Apabila engkau mampu mengumpulkan 10 juta, maka kamu bebas." Ini namanya budak mukatib. Maka budak itu berusaha mencari harta sebesar 10 juta yang akan diserahkan kepada tuannya. Lalu kemudian tuannya tersebut membebaskan dia dari perbudakan. Namun Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, boleh engkau jadikan budak itu sebagai budak mukatib dengan syarat, "In alimtum fihim khairan." Apabila kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Misalnya dia masuk Islam dan baik keislamannya, dan dia bukan seorang yang dikenal merusak atau yang fasik, maka tidak mengapa, bebaskan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ada seorang wanita budak dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Muawiyah ingin membebaskan wanita ini dari perbudakan. Lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Panggil budak wanita ini." Lalu Nabi alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang dua pertanyaan. "Aina Allah?" Di mana Allah? Wanita ini mengatakan, "Fis sama." Allah di atas langit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Kata wanita ini, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Melihat jawaban yang benar dari wanita ini yang menunjukkan dia seorang mukminah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tiqha fa innaha mukminah." Bebaskan wanita ini dari perbudakan karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menutup firman-Nya dengan mengatakan, "Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Ini penutup dari ayat ini untuk menjelaskan bahwa Barang siapa yang menyelisihi dan tidak berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan atau golongan-golongan yang telah disebutkan, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sombong, congkak, takabur dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang demikian. Seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya menunjukkan sikap congkak dan kesombongannya. Demikian pula seorang yang tidak berbuat baik kepada kerabat, tidak berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, kepada tetangga, dan kepada teman safar, atau kepada istri, atau kepada budak, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat kesombongan pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekecil apapun. Hati-hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang terdapat kesombongan pada dirinya sekecil apapun. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, salah seorang kami senang apabila bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah ini bagian dari kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La. Bukan itu kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya dan merendahkan manusia yang lainnya. Maka ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di pagi hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sisa waktu kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan, benarkah Islam itu dibagi atas syariat hakikat? Kalau yang dimaksud bahwa Islam itu ada pengikut syariat dan ada pula pengikut ma'rifat. Pengikut syariat adalah yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengikut hakikat atau ma'rifat adalah yang mengikuti ajaran wali, yaitu ajarannya Khadir alaihi salam. Maka yang mengikuti ajaran hakikat atau ma'rifat tidak berkewajiban untuk mengikuti syariat. Syariat ajarannya zahir, sedangkan ma'rifat atau hakikat itu ajarannya batin, tidak nampak, atau yang mereka sebut dengan ilmu laduni. Dan mereka berdalil dengan kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir. Lalu mereka mengatakan Khadir seorang wali, sedangkan Nabi Musa seorang nabi. Terjadi pertemuan. Lalu dalam perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khadir, alaihissalam terjadi perselisihan. Khadir merusak sampan seorang yang miskin, diingkari oleh Nabi Musa, tidak mampu untuk bersabar. Khadir alaihissalam membunuh seorang anak kecil, diingkari lagi oleh Nabi Musa. Ketika mereka sedang membutuhkan bantuan, masuk ke sebuah kampung, tidak ada penduduk kampung itu yang mau menerima mereka sebagai tamu. Lalu ada rumah seseorang yang ternyata itu adalah rumah milik anak yatim yang dindingnya mau roboh. Maka diperbaiki oleh Khadir dan Musa alaihissalam. Ketika selesai, Musa mengatakan, kalau seandainya kita minta upah kepada pemilik rumah ini, ya, karena tidak ada yang mau menjamu mereka sementara mereka membutuhkan makanan, kita minta upah untuk beli makan. Walhasil, dalam tiga kejadian tersebut, Nabi Musa tidak bisa bersabar untuk mengingkari sebuah kemungkaran menurut Musa alaihissalam. Sementara perjanjian antara Nabi Musa dengan Khadir adalah Musa tidak boleh mengomentari sedikit pun berbagai kejadian yang dilakukan oleh Khadir. Sehingga kata mereka, ini menunjukkan ada pengikut Nabi, ada pula pengikut wali. Pengikut wali itu lebih utama daripada pengikut Nabi. Itu ringkasan dari keyakinan mereka ini yang membedakan antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat atau hakikat. Dan keyakinan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah keyakinan yang batil. Yang pertama, kisah antara Nabi Musa dan Khadir yang sahih dari pendapat para ulama, Khadir adalah seorang nabi. Akan tetapi beliau diutus bukan untuk Bani Israel. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi sebelum beliau itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi ada nabi untuk Bani Israel, ada juga nabi untuk selain Bani Israel. Masing-masing punya syariat khusus, punya syariat tersendiri. Oleh karena itu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Khadir, sebelum mereka melakukan perjalanan, Khadir sudah mengingatkan. Beliau mengatakan, ya Musa, wahai Musa, anta ala ilmin allamakallah la a'lamuhu ana. Engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, saya tidak tahu. Wa ana ala ilmin allamani Allah la ta'lamuhu anta. Saya juga punya ilmu yang Allah mengajarkan kepadaku yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi ini menunjukkan ilmunya memang sudah beda. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Musa berbeda dengan ilmu yang Allah berikan kepada Khadir. Syariatnya berbeda. Likullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Jadi setiap para nabi punya syariat tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu ketika Khadir alaihissalam melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Nabi Musa alaihissalam, karena memang syariatnya berbeda, ilmunya berbeda. Jadi bukan karena ilmu yang dimiliki oleh Khadir adalah ilmu khusus atau ilmu ma'rifat. Bukan, sama-sama ilmu syariat. Tapi syariatnya yang berbeda. Kemudian yang kedua, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lagi diperbolehkan kepada siapapun dari umat ini untuk keluar dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan. Siapapun dari kalangan umat ini harus tunduk di bawah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau dia seorang Nasrani, yang telah mendengarkan apa yang aku bawa, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Hadir di masa lalu. Dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa silam. Mereka mengatakan Khadir sampai sekarang masih ada. Dia adalah pimpinannya para wali. Sudah mati Khadir alaihi salam. Kalaupun Khadir masih hidup, tidak diperkenankan bagi Khadir untuk membawa syariat baru. Tidak diperkenankan. Dan tidak boleh bagi dia membawa syariat yang berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapatkan beberapa lembaran kitab Taurat dari Yahudi Banu Quraidah. Lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Aku mendapatkan beberapa lembaran Taurat, alla a'ridaha 'alaik." Agar aku tidak memperlihatkan kepadamu lembaran ini wahai Rasulullah. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerah wajah beliau. Kata salah seorang sahabat ketika melihat perubahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan pada Umar, "Ya Umar, ala tara ma fi wajhi Rasulillah?" Wahai Umar, engkau tidak melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Lalu kemudian Umar mengatakan, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Setelah mereda kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, "Innakum haddhi minal umam wa ana haddukum minan nabiyyin. Fawalladhi nafsi biyadih law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalian itu adalah bagianku dari umat ini. Dari seluruh umat kalian adalah bagianku dan aku adalah bagian untuk kalian dari kalangan para nabi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Musa hidup pada masa ini, tidak diperkenankan baginya kecuali dia harus mengikuti apa yang aku bawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Musa, nabi Isra, nabi dari Bani Israel yang paling afdal, apalagi Khadir kalau hidup di masa ini, dia harus tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada syariat ma'rifat itu. Apa? Tidak ada pembagian syariat, pembagian ma'rifat, pembagian ilmu hakikat. Ilmu ma'rifat tidak mengapa untuk keluar dan tidak mengamalkan syariat. Tidak benar. Allahumma musta'an. Bagaimana sikap seorang muslim dengan tetangganya yang non-muslim? Nah, sudah kita jelaskan. Diulangi kembali. Kapan seorang muslim dapat membeberkan aib orang lain? Asal hukumnya menyebutkan aib orang lain adalah haram, termasuk ghibah, sama seperti memakan daging saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya. Maka seperti itulah menyebutkan kejelekan orang lain. Namun ada beberapa keadaan diperbolehkannya seorang menyebutkan aib karena adanya maslahat. Disebutkan oleh para ulama ada 6 poin yang disebutkan dalam sebuah syair. Adz-dzammu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata li izalati munkari. Bahwa tidak termasuk ghibah yang tercela, yang terlarang dalam enam perkara. Yang pertama mutadzallim, orang yang terzalimi, dia melaporkan pada seorang untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Dia mengatakan si fulan itu jahat, si fulan itu begini, si fulan itu begitu. Dia melaporkan untuk menghindari sebuah kezaliman yang akan terjadi. Wa mu'arrifin, orang yang menyebutkan seseorang untuk mengidentifikasi yang dia tidak diketahui identitasnya kecuali dengan cara itu. Misalnya ada seorang datang bertanya, ya, di mana rumah Pak Muhammad misalnya? Di mana rumah Pak Muhammad? Muhammad yang mana Pak? Itu Muhammad yang kalau jalan agak pincang. Misalnya, kalau dia berjalan agak pincang. Oh itu. Artinya baru teridentifikasi ketika disebutkan hal yang berbeda dari yang lain. Nah, oh atau misalnya oh Muhammad yang maaf yang matanya buta, gitu. Itu kan aib. Tapi tidak mengapa disebutkan, bukan untuk menjelek-jelekkan seseorang, tapi ta'rif, ya, untuk menyebutkan identitas atau untuk mengidentifikasi seseorang. Dan itu hal yang ma'ruf di kalangan para ulama, sebagian para perawi. Mereka dikenal dengan gelar-gelar yang kaitannya dengan cacat. Ada perawi digelari Al-A'raj, si pincang. Sulaiman ibn Mihran digelari Al-A'mash, yang matanya rabun, tidak bisa melihat jelas. Dan yang lainnya, ada yang digelari Al-A'ma, yang si buta. Bukan untuk menjelekkan dia, tapi identifikasi. Wa muhadziri, yang ketiga adalah muhadzir, menyebutkan kejelekan seorang sebagai bentuk tahdzir, untuk mentahdzir, memberi peringatan dari bahaya orang tersebut. Misalnya orang itu menyebarkan kejahatannya, orang itu zalim, orang itu suka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga perlu untuk ditahdzir. Atau dia menyebarkan bid'ah, sehingga perlu untuk ditahdzir. Maka ini tidak mengapa. Yang keempat, wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, kemaksiatan, tidak punya rasa malu, ya. Dia sendiri tidak menyembunyikan kemaksiatan yang dia lakukan, terang-terangan. Maka tidak mengapa disebutkan, ya, agar kemudian orang mengetahui tentang kondisi orang tersebut. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Seorang yang meminta fatwa, dia datang kepada seorang mengeluhkan tentang rumah tangganya kepada seorang alim misalnya. Terpaksa dia menyebutkan aib dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari istifta, pertanyaan disampaikan pada seorang alim. Yang keenam, wa man talabal i'anata li izalati munkari, seorang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Untuk menghilangkan sebuah kemungkaran, tidak mengapa dia meminta tolong kepada fulan, ya. Saya takut dari si fulan-fulan ini biasanya dia berbuat seperti ini. Saya minta tolong agar engkau bisa membantu saya menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Maka ini enam keadaan boleh menyebutkan aib. Dan selain dari enam keadaan tersebut, kembali pada hukum asal, bahwa haram hukumnya menggibah seseorang. Apakah apa ini? Apakah ada atau adab? Apakah adab yang diajarkan syariat kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Apakah ada yang diajarkan syariat kepada orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Semisal orang yang berdoa ke kubur, dakwahi dia, ya, dakwahi dengan hikmah, sampaikan kepadanya bahwa ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampaikan kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyadarkan dia. Orang tua anak, keduanya telah meninggal. Bagaimana adab syariat terhadap mereka? Nah, maksudnya mungkin bagaimana adab, apakah masih memungkinkan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua telah meninggal? Berbakti kepada kedua orang tua ketika telah meninggal, yang pertama, perbanyak doa untuk orang tua. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Perbanyak doa untuk orang tua. Kemudian yang kedua, perbanyak amal saleh. Perbanyak amal saleh. Amal saleh yang dilakukan oleh seorang anak itu akan memberi pengaruh kebaikan untuk orang tua. Dan termasuk di antara peninggalan yang baik bagi orang tua tersebut. Orang tua mendapatkan aliran pahala ketika anaknya itu memperbanyak amal saleh. Dalam hadis riwayat Imam Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal, terputus amalannya kecuali dalam tiga hal. Ini tidak akan terputus meskipun seorang telah meninggal. Yang pertama, sadaqatin jariyah, wakaf. Dia mewakafkan tanah untuk kebaikan. Ya, wakaf membangun masjid sehingga dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Naam, wakaf mushaf, wakaf apa saja hal-hal yang bermanfaat, meskipun dia meninggal, dia tetap mendapatkan aliran pahala. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan kepada seseorang, orang itu mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Selama ilmu yang kita sampaikan dimanfaatkan oleh mereka yang hidup, maka kita yang pernah menyampaikan ilmu itu kepadanya tetap mendapatkan aliran pahala. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa tidak hanya doa namun juga mencakup amalan-amalan saleh itu memberi pengaruh kebaikan pada orang tua. Demikian pula termasuk di antara berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua telah meninggal adalah berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang orang tua kita dahulu ada hubungan baik dengan mereka. Kita berusaha menjaga hubungan baik dengannya. Ya. Apakah dengan berbuat baik atau memberikan sesuatu kepadanya sebagaimana dahulu dia punya hubungan yang baik dengan orang tua kita. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abarral birri silatul mar'i ahla wuddi abihi." Sesungguhnya termasuk di antara kebaikan yang besar ketika seseorang menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang disenangi dan dicintai oleh ayahnya dahulu. Jadi kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang orang tua kita pernah berbuat baik kepadanya. Afan Zat, bagaimana hukumnya jika seorang suami tidak membekali memberikan istri nafkah berbentuk langsung namun membiarkan istrinya usaha online? Mohon nasihatnya. Ini suami yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, menyuruh istrinya, kamu cari uang sendiri, penghasilanmu kamu yang makan sendiri, kamu yang memberikan kepada anak-anak. Ini tidak bertanggung jawab. kewajiban seorang suami ketika telah berlangsung akad nikah yang sempurna adalah memberi nafkah kepada istri tersebut. Itu sudah menjadi syarat yang harus dilakukan oleh seorang suami. Meskipun istrinya kaya raya, meskipun istrinya punya harta sendiri dari peninggalan orang tuanya misalnya, nah, tetap dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kecuali istrinya mengatakan, kamu sudah, uang ini tidak usah kamu nafkahi, saya sudah cukup, saya punya banyak simpanan, ya disimpan aja untuk apa misalnya. Tapi kalau dia tidak mengatakan seperti itu, asal hukumnya wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya. Kafa bil mar'i ithman ayyudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dia tinggalkan, dia tidak berikan nafkah kepadanya. Memberi nafkah tidak ada kadar tertentu, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, yang miskin beri nafkah sesuai dengan kemiskinannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, liyumfiq dhu sa'ati min sa'ati, faman kudira alaihi rizquhu falyumfiq mimma atahu Allah. Hendaknya seseorang memberi nafkah sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka tetap dia wajib untuk memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, ini kewajiban seorang suami. Adapun istri misalnya, dia punya usaha sendiri, itu adalah penghasilan dia. Ya, itu adalah penghasilan dia dan itu adalah hartanya dia. Kecuali nanti mungkin ada kerjasama antara harta suami dengan harta istri, sehingga harta itu menjadi milik bersama. Ini lain lagi permasalahannya. Namun yang kita maksud di sini bahwa seorang suami dalam kondisi apapun dia tetap harus memberi nafkah kepada istrinya tersebut. Apakah memutar salawat sebelum adzan termasuk satu yang disyariatkan? Tidak ada sunnahnya dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Sudah dijelaskan. Bagaimana bermuamalah dengan tetangga, teman kerja yang membenci manhaj salaf? Sudah dinasihati tetapi tetap keras tidak menerima. Memang kadang-kadang satu problem seseorang bertetangga dengan orang-orang yang jelek, yang buruk akhlaknya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un min sa'adatil mar'i, az-zawjatu shalihah wal jaru as-salih wa al-maskanu al-wasi' wal markabul hadi. 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunia. Istri salihah, istri yang salihah. Yang kedua, tetangga yang baik. Yang ketiga, rumah yang lapang. Dan yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyqawah. 4 hal termasuk kesengsaraan hidup di dunia. Az-zawjatu al-mar'atu su, istri yang jelek, yang buruk. Ya, yang tidak saleh. Wal jar as-su, tetangga yang jahat yang selalu menyakiti orang lain. Wal maskanu dhayyiq, tempat tinggal yang sempit. Ya, tempat tinggal itu yang tentu lapang menyebabkan seorang bisa membagi-bagi. Kalau sempit, sudah sempit anaknya banyak lagi. Nah, rumah sempit anak 10, kamar cuma 1. Nah, tumpuk-tumpuk di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa farriqu bainahum fil madaji'." Pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Gimana bisa dipisah kalau kamar cuma 1? Nah, Ada sebagian ya, yang penting kita hidup zuhud. Padahal dia bisa diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membuat rumah yang lapang. Apabila diberi kelapangan, manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dari kelapangan rezeki untuk mengamalkan syariat. Ya. Jangan dengan alasan yang penting zuhud sudah. Maunya bersikap zuhud di dunia. Buat rumah yang kecil, sempit. Akhirnya dia tidak bisa menjalankan syariat. Kemudian yang terakhir wal markabusu, dan kendaraan yang jelek, yang dikit-dikit rusak, dikit-dikit rusak. Nah, bahan bakarnya bensin campur katanya, campur dorong. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertetangga dengan yang saleh itu bagian dari kebahagiaan. Bertetangga dengan ahlul bid'ah itu adalah bagian dari kesengsaraan. Sampai sebagian para ulama ussalaf mengatakan, saya bertetangga dengan anjing, dengan kera, lebih saya sukai daripada bertetangga dengan seorang ahlul bid'ah. Sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya ditakdirkan ada tetangga yang seperti ini, ya, dalam keadaan kita mampu untuk mendakwahinya, kita mampu untuk menjelaskan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Dia berbuat jahat kepada kita, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Mungkin karena kejahilan dia atau mendengarkan berita-berita, oh salafi itu begini, salafi itu keras, salafi itu seperti ini. Balas dia dengan kebaikan. Terus ketika bertemu senyum, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya. Dan itu banyak sekali kejadian. Awalnya mereka benci karena memang tidak mengerti, tidak tahu. Bukan karena mereka membenci syariat, bukan. Bukan karena mereka membenci Islam, tapi karena memang ketidaktahuan mereka. Kemudian mereka sering mendengarkan dari sebagian provokator yang menjelek-jelekkan, padahal tidak demikian keadaannya. Maka kita tetap berbuat baik kepadanya. Ya. Berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Zuhur jam berapa? Hah? Kita istirahat sebentar. Ditunda setelah ba'da zuhur beberapa saat insyaallah. Baik, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.